بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار كمسلمين هادرين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم di penghujung dari bulan Syaban mendekati bulan Ramadan maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan kepada para sahabatnya atakum syahrul ramadan telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrul mubarak bulan yang diberkahi bulan yang Allah berikan keberkahan dan faradallahu siyamahu dan Allah fardukan puasanya sehingga bulan Ramadan bulan yang penuh barokah maka sesungguhnya seorang muslim yang cerdas dan mengetahui nilai bulan Ramadan tidak ingin didoakan oleh Jibril alaihi salam dan didoakan dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Syalbani. Wasanya Rasulullah sallam sa'idal mimbar. Beliau naik mimbar faqala amin amin amin. Amin amin amin. Faqila lahu maka ditanyakan kepada beliau, kenapa mengucapkan amin, amin, amin. Faqala atani Jibrilu, telah datang kepada saya malaikat Jibril alaihi salam. Faqal Jibril pun berdoa, man taqala Ramadan, falam yufarlah. Fadakholanna kul amin. Siapa yang bertemu bulan Ramadan falam yughfar lahu maka dia tidak mendapatkan ampunan. Fadakholanna maka dia masuk neraka. Jawab Muhammad, kul, katakan Muhammad amin. Fakultu amin. Yang berdoa adalah Jibril dan yang mengaminkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sadar dirinya diberi umur bertemu bulan Ramadan dan dia tidak mau mengambil kesempatan meraih ampunan sungguh didoakan oleh malaikat Jibril. Sungguh diaminkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. dan ini suatu teguran yang keras bagi seorang hamba. Sehingga jangan sampai datangnya bulan Ramadan tidak menghantarkan diri kita keluar dari bulan Ramadan nanti membawa ampunan, mendapatkan ampunan. Maka raihlah ampunan di bulan Ramadan sebagai seorang hamba yang sadar banyak kekurangan dan banyak dosa di waktu malam atau di waktu siang, baik disengaja atau tidak sengaja, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, semua dosa-dosa tadi mengancam dirinya. Sehingga Allah Azza wa Jalla setiap malam di bulan Ramadan memerdekakan hamba-hamba dari neraka. Dan inilah kesempatan barakallahu fikum, sehingga seorang berniat baik untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai hal yang bisa mendatangkan ampunan dan pahala. Man soma Ramadan imanan wahtisaban hufirahu mataqabdama min dandih. Man qoma Ramadan, siapa yang berdiri sholat di malam Ramadan, hufirahu mataqabdama min dandih. Man qoma Lailatul Qadri, siapa yang sholat berdiri di waktu malam, malam-malam Lailatul Qadr, ghufira lahu min dzanbihi, diampuni dosanya. Dan sekian banyak ampunan. Lam yakhthu khutwah, tidaklah seorang hamba melangkahkan kaki ke masjid illa khuta'anhu khati'ah, dihapus kesalahannya. Warufi'at biha darajah, diangkat langkah kaki yang lainnya. Perbanyak melakukan hal yang mendatangkan ampunan. Karena kita tidak tahu ajal umur kita. Jangankan tahun depan, hari esok saja tidak tahu. Wa ma tadri nafsun ma dataksibu ghoda. Sebuah jiwa tidak tahu apa yang akan dilakukan hari esok. Jangan berangan-angan tahun depan kalau sudah sukses, tahun depan kalau sudah mapan. Jangankan tahun depan, esok hari aja kita tidak tahu. Apalagi fitnah di sekitar kita semakin kuat. Badiru bil a'mal, bersegera beramal. Fitanan, adanya fitnah-fitnah yang datang ke qati'il lail mudlim, seperti potongan gelapnya malam, samar, tidak bisa dibedakan karena gelap. Isbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira. Di waktu pagi masih mukmin, sorenya kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di waktu sore masih mukmin, pagi sudah kafir. Cepat sekali perubahan orang ini. Bukan hitungan hari, hitungan setengah hari. Detik demi detik menentukan apakah kita selamat dari fitnah, baik fitnah syahwat dunia atau fitnah syubhat, kelompok-kelompok yang nyempal dari Islam semakin banyak, semakin berani. Baik yang radikalisme berbau anti agama, komunisme, ataupun yang berbau agama, khawarij, semuanya bergerak menyambar hati-hati seorang mukmin. Yang lembut, yang halus, fitnah terus mendatangi diri-diri kita. Benarlah kata salaf, al-fitnah qatafah wal qalbu dhaif, fitnah menyambar sementara hati lemah. Lemahnya hati sangat berpengaruh besar datangnya syubhat dunia dengan kemewahannya, dunia dengan segala iming-imingnya, yang itu melalaikan akhirat, ataupun fitnah syubhat, kerancuan berpikir memahami agamanya disuguhkan berbagai macam kelompok, menyuguhkan berbagai macam ajakan untuk dirusak prinsip agama kita. Maka ini sesungguhnya barakallahu fikum adalah kesempatan yang berharga bagi seorang muslim di bulan Ramadan untuk mentadarus ilmunya. Adalah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Jibril yudarisuhu datang menemui Nabi setiap tahun mentadarus Al-Qur'an. Bahkan pada saat menjelang ajalnya dua kali dia datang mentadarus Al-Qur'an. Oleh karena itu kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an wa syahru it'amu ta'am, bulan di saat membaca Qur'an dan bulan di saat berbagi makanan. Tangan dermawan mengulurkan kebaikannya, berbagi rezeki kepada orang lain. Terkhusus orang yang shaim, dia berikan sebagian rezekinya. Bulan ini, man afthara shaima falahu mislu ajri shaimi. Yang memberi makan orang berbuka seperti dia dapatkan pahala orang yang berpuasa. Luar biasa. Kata Imam Az-Zuhri, bulan Ramadan adalah syahrul Quran wa syahru it'amu ta'am. Sehingga marilah kesempatan di bulan Ramadan kita lakukan hal-hal kebaikan, terkhusus adalah terus membimbing diri kita dengan talabul ilm, karena ilmu yang membimbing kita istiqomah di atas sunnah. Sebagaimana kata salaf, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita terus akan berjalan, berjalan menuju ilmu sunnah kemana sunnah menuntun kita. Jangan berbalik kanan, berbelok kiri, lurus. Kul amantu billah summa istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah di atasnya. Istiqomah di atas manhaj para sahabat, manhaj salaf. Dan ini akan mendatangkan kebaikan. Walau istaqamu ala tariqati la asqainahu ma'an ghadaqa. Kalau mereka mau istiqomah di atas sunnah, di atas tauhid, la asqainahu ma'an ghadaqa, pasti kami turunkan hujan dari langit, hujan yang deras, barokah, rezeki. Istiqomah mendatangkan rezeki ya ibadallah. Sehingga oleh karena itu para sahabat datang menemui Nabi, ya Rasulullah, ausini, beri saya wasiat. Maka Nabi SAW mengatakan, kul amantu billah sumastaqim. Ini wasiatnya. Karena istiqomah adalah karomah. Istiqomah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah adalah merupakan karomah, kemuliaan yang sangat tinggi. Karena itu menuntut ilmu akan mengangkat kedudukan hamba di atas hamba yang tidak berilmu. Siapa yang tidak ingin diangkat derajatnya? Hanya orang jahil. Orang yang alim, sadar ingin dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan hambanya, sibukkan dengan ilmu. Dan itu simat ahlus sunnah. Dan itu adalah khas ciri ahlus sunnah. Ihtimam bil ilm. Serius dengan ilmu. Belajar yang serius. Bimbing diri kita, keluarga kita dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang dimaksud menjaga diri dan keluarga dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa'allimuhum. Didik diri kalian, keluarga kalian dengan bimbingan ilmu. Wa'allimuhum, ajari mereka ilmu. Ajari diri kita, keluarga kita dengan ilmu. Itu akan jadi sebab terjaga dari api neraka. Demikian para salaf berserius sungguh-sungguh dalam belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi generasi terbaik bagi umat manusia ini. Barakallahu fikum. Kita selesaikan hadis ini syarahnya. Kita masuk kalimat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di baik bagian terakhir, qaulu. Masih hadis tiga golongan orang yang tidak akan masuk surga. Nah, yang pertama, mudminul khomri, orang yang kecanduan khomer. Khomer adalah segala jenis minuman, makanan yang kalau dia menikmati itu terasa semakin lezat dan hilang akalnya. Kalau dia minum, dia akan bergoyang kepalanya, badannya, dan terasa lezat. Khomer namanya. Yang kedua, orang yang qati'u rahmin, memutus rahimnya. Rahim yang dimaksud adalah keluarganya, kerabatnya, diputus, tidak menyambung. Yang dimaksud menyambung ialah kata Rasulullah SAW, yaitu idza qata'ta rahimahu wasalaha. Kalau dia memutus rahimnya, maka dia menyambung. Dikatakan menyambung karena diputus. Itu hakikat menyambung, silaturahim. Paman kita menyambung, memutus hubungan keluarga dengan kita, diputus. Kita menyambung. Dan ini namanya wasolaha. Bukan sekedar mengimbangi, dia datang kita sambut kebaikannya, kita membalas kebaikannya. Hakikat menyambung bukan itu. Menyambung bagi yang memutusnya. Yang ketiga yang kita ingin bahas di sini kemarin, yaitu musaddiqu, orang yang membenarkan bisihar, dengan sihir. Orang yang membenarkan praktek sihir, artinya membenarkan, mengikuti, mempercayai itu benar. Kita percaya ada sihir, ada pengaruhnya, tapi kita tidak membenarkannya. Iya. Kalaupun ada pengaruhnya, illa biiznillah, dengan izin Allah saja. Dan ini harus diyakini oleh ahlu sunnah. Ada sihir, benar kita percaya ada sihir, tapi kita tidak membenarkan praktek sihir itu. Kita ingkari. Kalau kita membenarkannya, termasuk sihir di sini adalah praktek para peramal, para ahli tanjim, ahli perbintangan yang meramal nasib seseorang. Kalau kita membenarkan ramalannya, termasuk diancam yang ketiga ini, tidak masuk surga. Iya. Kita percaya, tetapi tidak membenarkan, ada sihir. Baik. Sehingga kalau ada orang punya majalah berisikan ramalan bintang, koran berisikan ramalan bintang, lalu dia baca dan dia membenarkannya, sama hukumnya orang yang mendatangkan dukun. Berarti terancam, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salata arba'ina yawma. Demikian fatwa yang disebutkan oleh Syekh Al-Syekh. Bisa dilihat di sana fatwa Al-Syekh, bahwa orang yang di zaman sekarang mendatangkan koran, majalah berisikan ramalan-ramalan bintang, lalu dia baca, dia imani, termasuk terancam membenarkan para sihir tadi. Maka sana sehatkan. yang punya hal seperti tadi, buku, majalah, koran, atau HP yang berisikan ramalan-ramalan bintang tadi dibuang. Jangan malah berlangganan zodiak atau apa namanya, tawaran dari sebuah apa namanya bisnis tertentu. Maka hendaklah tidak memasukkan ke rumah-rumah kita. Nah, ini sebagai tambahan. Sekarang kita ulang kembali apa makna hadis la salasatun la yadkhulunal jannah. Diulang lagi. Ada tiga golongan orang yang mereka tidak masuk surga. Hal al-murad, apakah yang dimaksud al-hasr, pembatasan? Apakah yang dimaksud tiga golongan itu berarti terbatas hanya tiga golongan? Wa anna ghairahum yadkhulunal jannah, dan yang lainnya masuk surga. Al-jawab la, jawabannya bukan. Ini bukan batasan. Kenapa bukan batasan? Li'anna hunaka man la yadkhulunal jannah siwa haula. Sebab di sana hadis, ayat, ada orang yang tidak masuk surga selain tiga golongan ini. Contoh dalam hadis sahih, salasatun, ada tiga golongan, qad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga. Pertama, mudminul khamr, orang kecanduan khamr. Yang kedua, wal'aqu liwalidayhi. Wal'aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wad dayus, apa itu dayus? Dayus, wa huwa alladhi yuqirru su' ahlihi. Dayus adalah seorang suami yang membiarkan kejelekan-kejelekan pada keluarganya, namanya dayus. Istrinya keluar tidak berhijab, dibiarkan. Tidak ditegur, tidak dinasehati, tidak dibimbing, namanya dayus. Di rumahnya banyak kemungkaran, diem, membisu. Tidak berusaha memperbaiki, dayus namanya. Terancam. Salasatun haramallah alaihil jannah. Tiga golongan. Orang yang haramkan surga atasnya. Mudminu khamrin, al-aquli walidayh, wad-dayus. Orang yang kecanduan khamr, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan laki-laki yang membiarkan keluarganya berbuat jelek, berbuat kemungkaran, kejelekan, dia mengakui membiarkan hal tersebut. Hadis akhrajahu Ahmad wal Hakim wa shahahahu Asy-Syalbani. Ini contoh. Berarti selain tiga golongan ini ada yang lainnya tadi. Jadi jawabannya bukan batasan. Wa hadzal haditsu la yadullu 'alal hasr, sehingga hadis ini menunjukkan bukan sebagai batasan. Pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama tadi, apakah tiga golongan di sini sebagai batasan atau bukan? Jawabannya bukan. Kenapa? Di sana ada hadis yang lain. Yang kedua, pertanyaan berikutnya. Hal haula'i kuffar, apakah tiga golongan itu mereka orang kafir? Kenapa? Li'anna man la yadkhulu jannah kafir. Karena orang yang tidak masuk surga berarti kafir. Al-jawab, jawabannya ikhtalafa ahlul ilm. Para ulama berbeda pendapat. Maksudnya, hadal hadis wa ma yushbihuhu min ahadisil wa'id ala aqwal. Hadis yang serupa dengan ini itu hadis al-wa'id atau wa'id berisikan ancaman. Ini namanya wa'id. Siapa yang melakukan perbuatan ini neraka, namanya wa'id. Dalam bahasa Arab namanya wa'id. Maka hadis yang berisikan ancaman-ancaman seperti ini, para ulama ada beberapa aqwal, pendapat. Apakah maknanya dia kafir atau bukan? Apakah dia orang mukmin atau orang kafir? Karena ancamannya tidak masuk surga. Jawabannya ada 5 atau 4 kelompok. Dan kita pilih pendapat yang paling sahih. Karena selain itu ada pendapat yang batil. Jangan seorang memanfaatkan ikhtilaf ulama. Wah, ini mumpung ikhtilaf, saya milih yang ini aja. Padahal pendapat tadi batil. Jangan. Kita harus lurus dalam belajar. Sekali lagi, jangan mencari kesempatan adanya ikhtilaf, kita milih yang selera dengan hawa nafsu. Pilih yang sesuai dengan ilmu. Termasuk dalam hadis seperti ini. Kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama disebut kelompok wa'idiyah. Wa'idiyah adalah madhabu mu'tazilati wal khawarij. Wa'idiyah adalah kelompoknya mu'tazilah dan kelompoknya khawarij. Madhab mu'tazilah dan madhabnya khawarij, kedua kelompok ini kelompok yang nyempal, keluar dari ahlus sunnah, disebut ahlul ahwa wa ahlul bid'ah. Ya. Jadi kalau begitu pendapatnya marjuh, tertolak. Apa pendapat kelompok yang nyempal ini? Kalau ada hadis, ada ayat berisikan ancaman, berarti maknanya kata mereka al-khawalladzi yadkhuluna binususil wa'id fayarawna. Orang-orang yang menjadikan ayat-ayat ancaman tadi, fayarawnal khuruj, berpendapat bahwasanya orang muslim, mukmin yang berbuat dosa besar, yang terancam dengan neraka tadi, mereka berpendapat khuruj minal iman, keluar dari iman. Bihadihil maksiyah, hanya dengan sebab maksiat ini saja. Ini kelompok yang mengatakan bahwa berpendapat orang yang keluar dari naam, orang yang berbuat maksiat, berarti keluar dari iman alias kafir. Ini pendapat lakin khawarij yaqulun huwa kafir. Orang khawarij mengatakan mereka itu kafir. Wa'idiyah tadi mengatakan orang yang keluar, orang yang berbuat maksiat, berarti keluar dari iman. Khawarij mengvonis kafir orangnya. Ini khawarij. Mu'tazilah mengatakan fi manzilah baina manzilatain, antara dua kedudukan, mukmin dan kafir di dunia. Sehingga orang Mu'tazilah Khawarij mengatakan orang yang mukmin berbuat maksiat berarti tidak mukmin, tidak kafir. Mu'tazilah. Wa tattafiqu ta'ifatan, tapi sepakat Khawarij dan Mu'tazilah ala annahum mukhalladun finnar, kekal di dalam neraka. Berarti mengingkari adanya syafaat. Ya. Berarti mengingkari syafaat. Padahal nanti di hari akhir ada yang namanya syafaat. Orang mukmin yang berbuat dosa selain syirik. Orang mukmin yang berbuat dosa selain syirik. Sehingga Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada para malaikat, orang mukmin, para nabi untuk memberikan syafaat. Sampai dalam hadis Bukhari disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan kesempatan para malaikat memberikan syafaat, orang mukmin memberikan syafaat, orang mukmin memberikan syafaat, walam yabqa ila arhamur rahimin, tidak tersisa kecuali Allah yang akan berikan syafaat, pertolongan. Fayaqbidu qabdah, Allah mengambil dari penduduk neraka, dari penduduk neraka, fayukhriju minha aqwaman au qauma, dikeluarkan dari neraka sekelompok manusia, diambil dari neraka, lam ya'malu khairan qat, orang bertauhid ini diselamatkan dari api neraka yang dulu, lam ya'malu khairan qat, padahal mereka qat adu hamama, mereka telah kembali berubah menjadi apa namanya, dibakar sampai gosong-gosong, disiksa demikian rupa, lalu Allah berikan syafaat. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, Mu'tazilah tidak percaya, berarti Allah tidak melaksanakan janjinya. Barakallahu fikum, ini namanya mereka Mu'tazilah dan Khawarij, mengkritik Allah. Ini kehendak Allah. Kalau dia orang mukmin, bertauhid, berbuat dosa, bukan maknanya kafir. Iya. Dalam hadis sahih, la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidaklah berzina seorang yang berzina. Mungkin orang mukmin berzina? Mungkin apa tidak? Karena godaan syahwat yang sangat kuat, wanita yang sangat menarik sehingga dia terjatuh pada dosa zina. Mungkin? Mungkin. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, kata Nabi. Tidaklah berzina seorang pezina di saat dia berzina itu sebagai seorang mukmin. Di saat sedang berzina, dikatakan oleh Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, di saat berzina, berbuat dosa zina, orang mukmin yang kuat tentu tidak akan melakukannya. Sebelum dia berzina, imannya kuat, orang mukmin. Tapi karena imannya turun, godaan wanita sangat kuat, manggil-manggil terus di HP, hanya dilayani. Janjian di batu raden. Na'udzubillah. Berzina dia. Nah, di saat dia berzina, na'udzubillah, itu bukanlah orang mukmin. Karena orang mukmin takut kepada Allah. Tapi bukan maknanya kafir. Maknanya berarti apa? Naqisul iman. Berkurang apanya? Imannya berkurang. Turun. Karena hadis ini mengatakan hina yasni, di saat berzina. Berarti sebelum berzina atau mungkin setelah berzina bertobat, menyesal. Kan dia orang mukmin. Di malam hari menangis, aduh saya berbuat ini. Yang tahu dia dengan Allah saja, dengan wanita itu saja. Menangis. Bukankah ini orang mukmin? Khawarij tidak. Waris dengan ekstrimnya yang berbuat zina kafir. Duru. Sehingga vonis ini dijatuhkan kepada penguasanya yang berbuat dosa besar. Na'udzubillah. Lihatlah praktek khawarij. Mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Padahal Rasulullah SAW merajam wanita yang mengaku berzina. Dia datang dalam kondisi hamil. Ya Rasulullah, kuntu zanaitu. Ya Rasul, saya berzina. Fa'akimul hadda alayya. Saya ingin bersih dari dosa. Tegakkan hukuman kepada saya. Lihat. Nabi memerintahkan walinya. Perbuat baikkan kepada dia. Telah lahir anaknya dibawa. minta kepada Nabi untuk ditegakkan tobatnya, dirajam. Dikatlah tubuhnya dan dirajam, mati. Umar bin Khattab ketika Nabi hendak menyolati bertanya, "Ya Rasulullah, atusalli 'alaiha wa qad zanat?" Wahai Rasul, Anda menyolati wanita berzina ini? Dia telah berzina ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Ya Umar, la wusi'at taubatuha 'ala 70 min ahli al-Madinah, la wasi'athum." Wahai Umar, kalau wanita ini tobatnya dibagi 70 orang untuk penduduk Madinah, mencukupi. Sungguh wanita yang tulus ikhlas ingin bertobat, mengakui kesalahannya dan mengakui dosanya dan ingin dibersihkan dosanya. Ini orang sungguh-sungguh tobat namanya. Nabi pun nyolati wanita ini. Kalau dia orang kafir, tidak mungkin Nabi nyolati. Berarti berzina ini perbuatan dosa besar, maka ini bukan berarti dia kafir. Kadang hukumannya lebih ngeri di zaman sekarang. Orang mencuri ayam dibakar. Naudzubillah. Mencuri perbuatan kecil. Ya, mencuri itu bukan dibakar, bukan dilempar pakai batu sampai mati, potong. Itu pun yang menegakkan penguasa, bukan kita rakyat biasa. Ini yang terjadi dan dikatakan Nabi, "La yasriku sariku hina yasrik wa huwa mukmin." Sama ketika ada orang mencuri, di saat dia mencuri, tidaklah dikatakan mukmin. Orang mukmin takut dengan harta orang lain. Tapi karena imannya lagi turun, datang ke masjid nyuri, mungkin buktinya ada helm hilang di masjid, helm hilang. Berarti datang ke masjid mau ngapain? Naudzubillah min dzalik. Imannya sedang turun, bukan dia kafir. Ini yang dipegang oleh ahlus sunnah. Tetapi khawarij mengatakan kafir, Mu'tazilah mengatakan manzilah baina manzilain, manzilatain, tapi di akhirat kekal di dalam neraka. Ini menjadi ahlus sunnah. Taib. Fayajuruna hadzal hadis wa nahwu ala zahirih. Mu'tazilah dan khawarij membawa hadis seperti ini secara zahirnya saja. Wala yanduru ilal ahaditsil ukhra, tidak memandang, meneliti hadis-hadis yang lain. Ad-dalati ala anna man fi qalbihi imanun, bahwa siapa saja di hatinya ada iman, misqala dzarrah wa in qalla, walaupun sedikit, fala budda ayat khulal jannah, pasti masuk surga. Dan hadis sahih muttafaq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, "Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman." Siapa yang ada di hatinya sebesar dzarrah, biji yang paling kecil dari keimanan, maka kata Nabi, "Fa akhrijuhu minan nar." Keluarkan dia dari neraka. Hadis muttafaq alaih. Iman walaupun kecil, tauhid, tauhid tidak bercampur dengan syirik, walaupun imannya kecil, orang ini diselamatkan oleh Allah. Akhrijuhu minan nar, keluarkan dia dari api neraka. Iya, karena orang ini disiksa dulu oleh Allah di neraka. Setelah dibersihkan dosanya di dalam neraka, disiksa tadi, Allah katakan, keluarkan orang itu dari neraka walaupun punya iman yang tadi misqala dzarrah. Ini ahlus sunnah, iman dengan syafaat. Adapun khawarij, mu'tazilah, tidak percaya dengan hadis seperti ini. Maka mereka dikatakan kelompok wa'idiyah. Yang kedua, hadis yang serupa dengan ini Inna hadzal wa'id, ancaman bagi orang yang tidak masuk surga dalam hadis ini adalah fi man istahalla, bagi orang yang menghalalkan. Menghalalkan khamr, menghalalkan perdukunan tadi, menghalalkan apa tadi? Orang yang memutuskan hubungan baru dikatakan tidak masuk surga, orang yang menghalalkan. Ini pendapat kedua. Bidalil nususil katsirati dalati ala anna man fi qalbihi imanun wa in qalla, dengan dalil nas yang sangat banyak bagi orang yang ada di hatinya iman walaupun sebiji darah tadi sedikit, fala budda ayat khulal jannah, pasti dia masuk surga. Wa hadzal qaul laisa biswab, namun kata syekh pendapat ini pendapat yang tidak benar. Kenapa? Kenapa tidak benar pendapat seperti ini? Li'anna manistahallahu kafir. Dikarenakan siapa yang menghalalkan sesuatu yang haram, yang sudah jelas, berarti kafir. Khamr, dalilnya jelas, haram, bukan ikhtilaf lagi. Haramnya khamr sudah jelas dalil Quran, sunnah, tidak ada ikhtilaf. Kok dia mengatakan halal? Kafir. Kan begitu. Ya. Taib. Wa illam yaqta', sekalipun tidak memutuskan hubungan. Walam yasrabil khamr, sekalipun tidak minum khamr. Kalau dia mengatakan khamr bagiku halal, karena saya telah beribadah mencapai makrifat misalnya. Kafir dia. Berapa banyak kelompok yang mengaku mencapai tingkatan makrifat ibadahnya, zikirnya, sehingga menghalalkan yang haram. Dia sedang berzina dengan wanita, dia mengatakan, jangan kamu melihat dohirnya. Dohirnya kamu lihat sedang berzina ya, tapi hakikatnya sedang beribadah. Masya Allah. Tingkatan ibadah yang paling nyempal. Hukumnya kafir, karena menghalalkan yang haram. Pendapat ketiga, al-qaulus salis, ana hadza min babi ahaditsil wa'id allati tamuru kama ja'at, bahwa hadis ini termasuk di antara bab hadis ancaman yang dibiarkan sebagaimana datang, diterjemah seperti itu, wala yata'arradu li ma'na, dan tidak dibenturkan maknanya dengan yang lain. Terjemahkan seperti itu saja. Tiga golongan orang yang tidak masuk surga. Seperti itu. Bal yuqal, bahkan dikatakan hakadza qala Allah taala wa qala rasuluhu wa naskut. Sehingga mereka mengatakan demikian ucapan Allah, demikian ucapan Rasul, kita diam. Tidak di hadapkan dengan hadis yang lain. Famasalan, contoh ketika membaca ayat surat An-Nisa 93, hukum membunuh orang sengaja. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, membunuh orang mukmin sengaja, apa balasannya? Fajazauhu jahannam, balasannya jahannam. Terjemah kayak gitu aja. Khalidang fiha, kekal di dalamnya. Satu, jahannam kekal di dalamnya. Dua, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa'addalahu 'adaban 'azima, Allah siapkan siksa yang besar. Kita tutup insyaallah datang salat Isya sallallahu alaihi wa Muhammadin subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam. Dan insyaallah pengumuman hari Sabtu Doroh Banyumas bersama Ustadz Afifuddin. Walhamdulillahirrahmanirrahim.